Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajridu As-Sharih Muhtasar Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada hadis yang ke-102. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu an, dari sahabat Ubay bin Ka'b, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, seorang sahabat yang ahli al-qiraah yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyahni'aka al-ilmu abal mundir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepadamu wahai Abul Mundir. Tatkala beliau bisa menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ayat apa yang paling agung di dalam Al-Qur'an? Beliau menjawab ayatul kursi. Taib, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qama Musa an-nabiyyu khatiban fi bani Israel. Suatu saat Nabi Musa, seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihi salam, kalimullah, seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya, dan beliau adalah salah satu ulil azmi, seorang rasul, ya, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kisah Nabi Musa alaihi salam sering disebutkan di dalam Al-Qur'an. Antum kalau perhatikan Al-Qur'an sering bercerita tentang Nabi Musa, ya, bersama Firaun, bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, bagaimana kehancuran Firaun dan sebagainya, itu sering diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena banyak persamaan kemiripan antara, ya, kisah Nabi Musa alaihi salam dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalam kisah Nabi Musa alaihi salam terdapat pelajaran pada diri Nabi dan umatnya, ya, karena Nabi Musa alaihi salam menghadapi Firaun, menghadapi orang-orang Yahudi, demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang Yahudi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini akan bercerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi hadis ini yang akan menjadi pembahasan kita adalah tentang petualangan Nabi Musa alaihi salam belajar menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Ini adalah sebuah kisah yang sangat menarik yang diceritakan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Ya. Antum kalau baca surat Al-Kahfi, dan memang dianjurkan bagi kita untuk membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan hari Jumat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, maka dia akan mendapatkan cahaya, ya, besok pada hari kiamat. Ya, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Kahfi itu ada beberapa kisah. Kisah Ashabul Kahfi, kisah petualangan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kisah tentang Dzulqurnain, ya. Jadi banyak kisah. Demikian juga dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Nabi Musa, ya, dan Nabi Khidir, petualangan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai penjelas dan penafsir dari Al-Qur'an. Apa yang telah Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi diperjelas lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini. Dan di dalam kisah petualangan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, banyak pelajaran-pelajaran, banyak ibrah-ibrah yang hendaknya dicermati, dihayati oleh para penuntut ilmu, para santri, para santriwati, ya, terutama dalam perjalanan, dalam adab, menuntut ilmu. Ini banyak sekali hikmah-hikmah, ibrah, pelajaran yang bisa kita petik darinya. Maka perhatikan kisah yang akan dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi ketika berbicara ya pada hakikatnya adalah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dongeng-dongeng, bukan semata hikayat-hikayat ya yang hanya omong kosong belaka. Kalau kita membaca dongeng atau cerita itu belum tentu benar. Kadang menarik tapi belum tentu benar. Kadang cerita bukunya dongeng ya, tebalnya 100 halaman, 200 halaman, belum tentu kita bisa mengambil pelajaran darinya. Tapi pelajaran-pelajaran atau kisah-kisah yang tertuang di dalam Al-Quran, yang tertuang di dalam hadis, penuh dengan hikmah dan pelajaran. Ya, maka mari kita baca secara seksama, kemudian kita petik beberapa hikmah yang terkandung di dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Qama Musa nabiyyu, Nabi Musa ya pernah berdiri khatiban fi Bani Israel, saat beliau berkhutbah di Bani Israel. Jadi suatu saat Nabi Musa alaihi salam berdiri berkhutbah di hadapan Bani Israel. Bani Israel adalah keturunan Yakub ya, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Fasuila, lalu pada saat Nabi berkhutbah, Nabi Musa berkhutbah tersebut, beliau ditanya, ayyun nasi a'lam, siapakah manusia yang paling berilmu? Siapakah manusia yang paling berilmu? Faqala, maka Nabi Musa alaihi salam menjawab, ana a'lamu, sayalah yang paling berilmu. Sesuai dengan pengetahuan Nabi Musa alaihi salam. Ya, sama halnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kita Muhammad pernah bersabda, ana a'lamukum billah wa ahsyakum lillah. Saya adalah yang paling berilmu di antara kalian dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Pun demikian dengan Nabi Musa. Ya, menurut keyakinan beliau, menurut pengetahuan beliau, tidak ada manusia saat itu yang lebih luas ilmunya daripada Nabi Musa alaihi salam. Maka beliau menjawab sesuai dengan pengetahuannya. Namun jawaban beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'atabahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Id lam yaruddal ilma ilaihi. Karena Nabi Musa alaihi salam tidak mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menjawab apa? Wallahu a'lam. Ya, dia tidak menjawab wallahu a'lam. Harusnya dia menjawab wallahu a'lam. Ya. Nah, ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah satu faedah penting bagi para penuntut ilmu, yaitu jangan kita malu untuk mengatakan wallahu a'lam atau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Jangan malu untuk mengatakan wallahu a'lam. Jangan malu mengatakan saya tidak tahu. Jangan sombong dan congkak untuk mengatakan saya tidak tahu. Daripada kita berfatwa tanpa ilmu, daripada kita berbicara apa yang tidak kita ketahui, mendingan ya jujur mengatakan saya tidak tahu. Dan ini ya adalah faedah dan adab yang sangat penting yang harus kita tanamkan pada diri kita. Ya. Para ulama ussalaf dahulu mengingatkan kepada kita agar kita ya tidak malu mengatakan saya tidak tahu. Pernah suatu saat Asy-Sya'bi ditanya suatu masalah. Kemudian dia mengatakan saya tidak tahu. Orang-orang mencibirnya. Wahai Sya'bi, engkau adalah faqih ahlul Iraq. Ya, ulama'nya ahlul Iraq. Apa kamu tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu? Maka beliau menjawab, kenapa saya mesti malu? Malaikat saja tidak malu mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. ya, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau berikan, yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Malaikat saja enggak malu, kenapa saya mesti malu? Pernah seorang datang kepada Imam Malik dan dia melakukan perjalanan dari Andalusia, Spanyol sekarang. Ya. Dan perjalanan dari Spanyol ke Madinah saat itu tentu perjalanan yang sangat jauh, melelahkan. Orang ini ya datang kepada Imam Malik dengan membawa 40 pertanyaan titipan dari tetangga-tetangganya, sahabat-sahabatnya. Zaman dulu gitu kan, belum ada WhatsApp, belum ada Facebook ya. Mau nanya kepada ulama itu susah. Ya. Orang ini datang kepada Imam Malik dengan melakukan perjalanan jauh, kemudian menyampaikan bahwa dia adalah utusan mendapatkan amanat titipan dari orang banyak. Ternyata yang dijawab oleh Imam Malik hanya 4 pertanyaan. Selebihnya dia mengatakan, La adri, saya tidak tahu. Maka orang tersebut kecewa. Wah Imam Malik, saya melakukan perjalanan yang sangat jauh. Apa kata saya nanti, apa yang mesti saya sampaikan kepada orang-orang yang titip pertanyaan kepada saya? Mereka berharap agar mendapatkan jawaban darimu. Kata Imam Malik, sampaikan kepada mereka bahwa Imam Malik tidak tahu jawabannya. Mau gimana lagi, gak ngerti jawabannya. Masa saya harus nekat ya menjawab apa yang tidak saya ketahui. Subhanallah, ini adab yang sangat penting. Terkadang seorang penuntut ilmu ini baru bisa ya berbicara muhadharah 5 menit, kultum 5 menit ya, apalagi kalau divideokan, udah merasa dirinya Syekhul Islam. Ya. Ya, dia bisa misalkan baca kitab, wah udah merasa bahwa dia seakan Syekh bin Baz atau Syekh Albani. Musibah. Ya, hendaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk tawadhu, untuk ya tidak berbicara kecuali apa yang dia tahu. Ya ini, jangan nekat berbicara apa yang tidak kita ketahui. Abu Dzayyal pernah mengatakan, "Ta'allam la adri, fa innaka in qulta la adri sa'aluka hatta ta'allam la adri." Fa innaka in qulta la adri allamuka hatta tadri wa in qulta adri sa'aluka hatta la tadri. Belajarlah kamu mengatakan saya tidak tahu. Karena kalau kamu mengatakan saya tidak tahu, mereka akan mengajarimu sehingga kamu jadi tahu. Jadi kalau kita jawab tidak tahu, nanti akan ada tuh murid kita, teman kita yang memberikan faedah sebagai tambahan ilmu bagi kita. Tapi kalau kita setiap pertanyaan kita jawab, suatu saat akan ada orang yang bertanya kepada kita dan kita tidak tahu jawabannya. Ya. Nah, ini faedah pertama. Fa'auhawahu ilaih, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, anna abdan min ibadi bimajma'il bahrain huwa a'lamu minka, bahwa ada seorang hamba di antara hamba-hambaku. Dan ini maksudnya adalah Nabi siapa? Khidir, disebut sebagai hamba. Dan seorang disebut sebagai hamba itu adalah suatu kemuliaan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di situ disebutkan bi 'abdihi. Demikian juga ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina. Di situ 'abdina. Allah menyebut Nabi Muhammad dengan lafaz 'abd, hamba. Ya, maka menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat dan predikat yang sangat mulia. Ya, la tad'uni illa biya 'abdaha fa innaha asrafu asma'i. Ya, Majnun Layla pernah mengatakan, ya, jangan katakan aku kecuali sebagai budaknya, karena sesungguhnya menjadi budaknya adalah sebaik-baik namaku. Jadi tatkala seorang itu menjadi abdun, hamba, itu adalah predikat yang sangat mulia. Apalagi menjadi budak Allah subhanahu wa ta'ala, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya hamba di antara hambaku, di majma'il bahrain, di perkumpulan dua samudra laut, yaitu ya laut Persia dan Romawi, ya, ada seorang hamba yang lebih berilmu daripada engkau wahai Nabi Musa. Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Musa alaihi salam, ya, bahwa di sana ada hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki ilmu apa yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi Nabi Musa untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu, karena menuntut ilmu tidak ada garis finishnya kecuali kematian. Walau seorang telah ya mencapai derajat ilmu yang paling tinggi sekalipun, pada hakikatnya dia belum mencapai puncaknya. Puncak ilmu ya manakala seorang sudah meninggal dunia. Finish dalam menuntut ilmu tatkala seorang itu telah meninggal dunia. Ya, walau Nabi Musa adalah seorang ulil azmi, dia adalah seorang nabi, dia seorang rasul yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah suatu kemuliaan, kedudukan yang sangat tinggi. Sekalipun demikian, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan Nabi Musa bahwa masih ada ilmu yang belum diketahui oleh Nabi Musa. Mesti harus belajar lagi. Nah, ini kalau Nabi Musa aja disuruh belajar lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kayak kita yang ilmunya dikit banget. Ya, kalau Nabi Musa alaihi salam saja yang seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, bahkan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja masih disuruh belajar, disuruh menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Khidir, apalagi kita yang masih sedikit sekali ilmunya. Ya. Qala rabbi wa kaifa li bihi. Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan demikian kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa ya mengakui dan ingin belajar kepada Khidir tersebut. Ia mengatakan, Rabbi, wa kaifa li bihi, bagaimana caraku agar aku bisa belajar kepadanya, agar aku bisa menemuinya. Di sini dapat kita lihat bagaimana semangatnya Nabi Musa untuk menuntut ilmu. Ya, walau dia seorang nabi, memiliki kedudukan yang sangat tinggi, walau beliau sudah tua tentunya, karena seorang nabi rata-rata biasanya di atas 40 seperti Nabi Muhammad SAW. Ini juga faedah penting bagi kita semuanya, bahwa dalam menuntut ilmu itu tidak mengenal usia. Betul, kita dianjurkan untuk menuntut ilmu di masa muda, sebagaimana kata Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ta'allamu qabla an tasudu. Ya, belajarlah kalian, menuntut ilmulah kalian sebelum kalian ya sibuk, sebelum kalian nanti punya tanggungan banyak, ya, sebelum nikah. Karena kalau nikah juga banyak tanggungan, ya. Ya, mikirin istri, mikirin anak, harus cari nafkah. Nah, ini nasihat wasiat yang sangat penting dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, terutama bagi kita, bagi para santri, mumpung masih muda, masih banyak waktu, ya, belum banyak tanggungan, seriuslah dalam menuntut ilmu. Fokuslah dalam menuntut ilmu. Gunakan hari-hari kita, waktu-waktu kita untuk menuntut ilmu. Sebelum nanti kita banyak kesibukan, banyak ikatan, banyak tanggungan, sehingga hal itu akan menyibukkan kita dari menuntut ilmu. Ya, betapa banyak sebagian saudara kita menyesal, wah kenapa dulu enggak mondok, kenapa dulu enggak belajar ilmu agama, ya, dan sebagainya. Jadi sebelum penyesalan itu terjadi, maka manfaatkan masa muda antum. Namun kalau seandainya orang sudah tua, ya, apakah berarti kemudian tidak belajar ilmu agama? Tidak. Waqad ta'allama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dama kaburu. Kata Imam Al-Bukhari setelah membawakan ucapan Umar bin Khattab, para sahabat dulu mereka menuntut ilmu walaupun sudah tua. Walaupun sudah tua. Artinya, ya, usia tidak menghalangi bagi kita untuk belajar ilmu agama. Lihat Nabi Musa. Kedudukannya, usianya tidak menghalangi beliau untuk terus menuntut ilmu, ya. Baik, bagaimana caraku agar aku bisa menemuinya, belajar kepadanya? Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, kepada Nabi Musa, ihmil hutan fi miktal, fa idza faqadtahu fa huwa thamma. Bawalah ikan fi miktal. Miktal itu adalah, ya, suatu tempat, ya, semacam keranjang, ya, yang terbuat dari kurma, biasanya terbuat dari pohon kurma. Fa idza faqadtahu, kalau kamu kehilangan ikan tersebut, fa huwa thamma, maka hamba yang lebih tahu dari kamu itu orangnya di situ tempatnya, yaitu Nabi Khidir. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, ya, untuk membawa ikan, suruh taruh di keranjang. Kalau ikannya nanti hilang, berarti disitulah dia nanti akan ketemu dengan Nabi Khidir. Taib, fantolako, maka dia pun pergi. Nabi Musa berkelana, ya, melakukan perjalanan, ya, menuntut ilmu. Wantolako bifatah Yusa ibni Nun. Dia pergi bersama pembantunya, pelayannya, yaitu Yusa bin Nun. Di sini faedah penting. Apa faedahnya? Faedahnya adalah ar-rihlatu fi talabil ilm. Melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Dan ini adalah sunnatu as-salaf. Kata Imam Ahmad, ar-rihlatu fi talabil ilmi sunnatu man salaf. Melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu itu adalah sunnahnya para ulama ussalaf. Para ulama ussalaf dahulu, kalau antum lihat dalam biografinya, rata-rata mereka melakukan perjalanan jauh, ya, untuk menuntut ilmu. Dimulai dari dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah, judulnya Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Melakukan perjalanan dalam mencari hadis. Dalam buku tersebut diceritakan tentang kisah-kisah ulama ussalaf dalam melakukan perjalanan jauh menuntut ilmu. Ya, diawali dengan Nabi Musa alaihi salam, kemudian Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi yang melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam. Syam itu mana sekarang? Lebanon, Palestina, Suriah, ya, Yordania, itu daerah Syam sekarang. Dia melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam, ya, hanya untuk mendapatkan satu hadis. Padahal perjalanan Madinah ke Syam saat itu ditempuh 1 bulan. Setelah mendengar satu hadis tersebut dari sahabat Abdullah bin Unais, balik lagi. Masya Allah. Ya, bayangkan, melakukan perjalanan 1 bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis, setelah selesai balik lagi. Ya, ini menunjukkan semangatnya para ulama ussalaf dahulu dalam rihlah, ya, melakukan perjalanan. Demikian juga para ulama, bahkan dikatakan oleh Imam Zuhri, ya, adalah kami melakukan perjalanan untuk mencari hadis berbulan-bulan lamanya hanya untuk mencari hadis, satu hadis. Sekarang kita Masya Allah kitab sudah ada, tinggal beli, tinggal dibaca, ya kan? Kalau dulu para ulama, jeripayahnya, kegigihannya luar biasa. Bahkan ada di antara mereka yang kelaparan, ada yang sampai kencing darah, ada yang sampai mati di tengah perjalanan. Nah, karena perjalanan dulu luar biasa. Kalau sekarang masih mendingan ya, ada pesawat, ada mobil, ya, ada AC, ya. Bahkan kadang dijemput lagi, oh enak. Coba dulu, panas, ya, transportasi paling mewah ya naik unta, naik keledai, itu sudah paling mewah. Ada yang jalan kaki, ya. Jadi ini ikhwan, satu pelajaran penting. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ini adalah rihlah fi talabil ilm, dan itu pelajaran penting. Seperti antum insyaallah taala masuk juga dalam rihlah fi talabil ilm. Karena antum melakukan perjalanan dari kampung halaman antum, dari rumah antum, ya, menuju tempat ini, ya, mudah-mudahan ini masuk dalam bagian ar-rihlah fi talabil ilm yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilm, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Faedah yang lain, bahwa dalam melakukan perjalanan menuntut ilmu, ya, hendaknya bersama teman. Lihat Nabi Musa alaihissalam, dia, ya, ngajak pelayannya, yaitu Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun. Jadi dalam perjalanan, dalam hijrah, dalam menuntut ilmu, hendaknya kita mengajak sahabat kita. Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ngajak siapa? Ngajak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, begitu juga dahulu para ulama demikian. Mereka tatkala melakukan perjalanan menuntut ilmu, ngajak temannya. Ya, Imam Abu Hatim ngajak Abu Zur'ah, bahkan kadang anaknya diajak juga. Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi diajak. Ya, begitu juga kita. Kalau antum misalkan mondok atau menuntut ilmu, ajak teman antum, ajak saudara antum, agar juga mendapatkan apa? Ilmu. Ya, nah, nanti misalkan ketika pulang ajak, oh enak mondok ternyata. Ya, apalagi mondoknya di Al-Furqan lagi. Nah, zen, masya Allah. Ya, gitu. Jadi duta-duta kebaikan. Ya, jadi marketing pemasaran dalam kebaikan, memasarkan kebaikan, mengajak orang lain kepada kebaikan, antum juga akan mendapatkan pahalanya. Bayangkan kalau misalkan antum ngajak teman antum untuk mondok, kemudian nanti teman antum menjadi orang yang berilmu, seorang yang berdakwah, antum dapat pahala juga. Ya, antum juga mendapatkan pahala. Bahkan kadang-kadang ada seorang teman dulu ngajak temennya untuk mondok. Ternyata yang ngajak kandas di jalan, gak melanjutkan mondoknya. Yang melanjutkan sampai selesai justru yang diajak tadi. Ya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi dengan kita mengajak teman kita, disitulah pahala kita. Disitulah pahala kita. Baik. Selanjutnya, wa hamala hutan fi miktal hatta kana indas sahrah wa da'a ru'usahuma wa nama. Keduanya membawa ikan tersebut di keranjang. Ya. Seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi Musa alaihi salam adalah seorang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka sampai di sahrah, bebatuan. Wadho'a ru'usahuma, mereka meletakkan kepalanya di batu tadi. Ada batu besar, ya, mereka pun capek, letih, istirahat. Wanama, ya, mereka tidur. Tidur di mana, ikhwan? Di atas bebatuan tadi, masya Allah. Nabi Musa alaihissalam, ya, istirahat, tidur, ya, dalam perjalanan menuntut ilmu di atas bebatuan. kita, masya Allah, ya, kasur, ya, dari itu ada kipas anginnya lagi. Nah, ini udah luar biasa, ya. Lihat perjalanan para ulama dahulu, lihat Nabi Musa alaihissalam, ya, perjuangan yang luar biasa dalam menuntut ilmu, ya, sehingga terkadang tidur di atas batu. Nah, kita juga begitu. Jangan membuat diri kita ini apa? Manja. Harusnya kita melatih diri kita untuk hidup bersahaja apa adanya. Sehingga dimanapun kita nanti ya terjun berkiprah dalam dakwah, kita siap. Mau di pegunungan, oke. Mau di tengah laut, dakwah di sana, oke. Ya, di pedesaan, oke. Ya, mau di hotel, apalagi tambah enak malah. Ya, artinya kita harus siap dalam berdakwah itu, jangan yang enak-enak aja. Ya, oh nanti kalau yang ada AC-nya mau, nanti kalau yang di pedesaan-pedesaan, wah ini kayaknya enggak level. Eh, enggak. Ya, lihat Nabi Musa alaihissalam. Ya, beliau sampai tidur di atas apa? Bebatuan. Ya, tawadhu'nya, zuhudnya. Ya, karena memang menuntut ilmu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Yahya bin Abi Katsir pernah mengatakan, "La yustata'ul ilmu birahatil jasad." Ilmu itu tidak diraih dengan badan yang enak, dengan santai, dengan memanjakan diri ini. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan dalam menuntut ilmu. Baik. Selanjutnya, "Fansallal hutu minal miktal." Fattahadha sabilahu fil bahri saraba. Ya. Ikan tadi yang dibawa ternyata ketika pas tidur Nabi Musa alaihi salam sama Yusa bin Nun tadi di atas bebatuan, ikan yang dibawa oleh Nabi Musa ternyata insalla minal miktal. Menghilang. Ya, fattahadha sabilahu fil bahri saraba. Dan dia pun ikan tersebut mencari jalan ke menyelinap ke lautan. Ya, wa kana li Musa wa fatahu ajaba. Nabi Musa dan Yusa bin Nun takjub. Kok bisa ikan yang mati yang di keranjang terus menghilang. Nyemplung ke laut lagi. Ya, ini adalah suatu keajaiban. Fantalaqa baqiyata lailatihima wa yaumahuma. Keduanya pun akhirnya kemudian melakukan perjalanan ya di sisa malam dan hari itu. Masih terus ya, karena belum ketemu sama Nabi Khidir. Falamma asbaha qala Musa li fatah. Tatkala di waktu pagi hari, Nabi Musa mengatakan kepada pelayannya, yaitu Yusa bin Nun, atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadha nasoba. Ini surat Al-Kahfi ya. Bawakan kepada kami makanan kami. Sungguh kami telah ya merasakan keletihan dalam perjalanan ini. Ya, Nabi Musa juga manusia, butuh makan. Lapar juga. Apalagi perjalanan. Perjalanan seseorang ya terkadang merasakan letih, lelah. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, as-safaru kit'atun minal adab. Safar itu adalah bagian dari adab. Walam yajid Musa massan minan nasabi hatta jawazal makan alladhi umira bihi. Nabi Musa sebenarnya sebelum-sebelumnya belum merasakan capek. Baru setelah melewati tempat itu, ya, dia capek. Ya, jelas? Yani sebelum-sebelumnya, sebelum sampai di batuan tadi dan sebelum hilang ikan tersebut, Nabi Musa enggak merasakan capek. Setelah melewati tempat tersebut, baru terasa capek. Makanya minta dibawakan makanannya, karena beliau merasa lapar dan capek. Faqala lahu fata. Maka pelayannya mengatakan, Ara'aita idza awaina ila sahrah fa inni nasitul hut. Ya. Bagaimana pendapatmu wahai Musa ketika kita tadi tidur di ya, mana? Di bebatuan tersebut. Fa inni nasitul hut. Saya lupa ikan tersebut. Yani bagaimana kalau kita kembali ke batu tadi tempat kita istirahat? Karena ternyata yang mau dimakan, ikan yang mau dimakan ternyata enggak ada. Kayaknya hilangnya di situ deh. Ya. Qala Musa, "Dzalika ma kunna nabghi." Fartadda ala asarihima qososo. Maka kata Nabi Musa, "Nah, ini yang saya cari." Kenapa? Itu yang dicari oleh Nabi Musa? Karena sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala, ketika ikan tersebut hilang, disitulah nanti kamu akan ketemu Nabi Khidir. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Yusa bin Nun, bawakan ikan tadi supaya kita makan, kata Yusa bin Nun, kayaknya hilang di batu yang tempat kita istirahat dan tidur di sana tadi. Akhirnya apa? Fartadda ala asarihima qososo. Keduanya kembali ke batuan tadi. Ya, nyari Nabi Khidir. Karena di sekitar situ berarti dia akan ketemu dengan Nabi Khidir. Ternyata betul. Falamma ataya ila sahra ida rajulun musajja bisau. Tatkala keduanya kembali ke bebatuan tadi, tempat mereka istirahat, tidur, ternyata ada seseorang yang ya menutupi dirinya, badannya dengan pakaian. Dan dia adalah Nabi Khidir. Bagaimana kisah selanjutnya? Insyaallah taala kita ikuti di pertemuan berikutnya. Wah, persambung. Baik, Ustaz, bagaimana agar tetap semangat dalam menuntut ilmu dan istiqomah terus? Syukron. Agar semangat dalam menuntut ilmu, yang pertama antum harus tahu ya, niat dalam menuntut ilmu itu apa? Tujuan antum menuntut ilmu apa? Ya. Kalau kita sudah mengetahui tujuan menuntut ilmu, niat yang benar dalam menuntut ilmu itu akan memotivasi kita, menggerakkan langkah kita untuk semangat dalam menuntut ilmu. Ikhwani, kita menuntut ilmu bukan untuk gaya-gayaan. Kita menuntut ilmu bukan untuk mendapatkan sanjungan. Kita menuntut ilmu agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ya, ini tujuan kita menuntut ilmu, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenali tujuan antum menuntut ilmu, insya Allah itu akan menjadikan antum semangat dalam menuntut ilmu. Yang kedua, bagaimana bisa semangat dalam menuntut ilmu? Antum baca kisah-kisah para ulama, ya, semangat mereka dalam menuntut ilmu yang luar biasa. Banyak buku-buku tentang ini ya. Ada buku tadi misalkan Ar-Rihlah fi Talabil Ilm karya Al-Khatibul Baghdadi, atau Al-Musyawwik fi Talabil Ilm, motivasi dalam menuntut ilmu. Banyak buku-buku seperti ini perlu kita baca supaya memotivasi kita. Yang ketiga, banyak berdoa. Tidak ada yang memberikan semangat kepada kita menuntut ilmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tengah malam, antara adzan dan qomat, terus menuntut terus berdoa. Minta doa juga kepada orang tua antum, abi antum, umi antum, ya, supaya kerasan di pondok, supaya semangat, supaya rajin, ya, karena doa adalah kunci kebaikan. Perbanyak doa, Rabbi zidani ilma. Perbanyak doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafiah. Kemudian yang selanjutnya juga kiat agar kita semangat dalam menuntut ilmu adalah cari teman-teman yang semangat juga. Berkawanlah, bersahabatlah dengan orang-orang yang semangat. Karena teman itu pengaruhnya luar biasa. Kalau teman antum semangat, insya Allah antum juga semangat. Lihat dia baca kitab, Masya Allah, itu nyemangati kita. Lihat dia murojaah, hafalannya dalam seminggu ini udah nambah satu juz misalkan, itu memotivasi. Tapi kalau ya berteman dengan yang malas, ngejaknya keluyuran, ya tidur-tiduran doang, ya ini nular. Almaru ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.